Daripada kacamata pengembara, kita adalah berkelana. Daripada kacamata penguasa, kita adalah hambanya yang lemah. Susurilah jalan-jalan kehidupan, bertemankan suria nan indah. Renanginlah gelora di lautan dengan kesabaran kelak. Kacamata pengembara, kita adalah berkelana. Daripada kacamata penguasa, kita cerah apabila ia redah.